إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maha pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita harapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin man salaka tariqa, siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilma, yang di dalamnya dia mencari ilmu, maka sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan bagi dia dengan ilmu itu jalan menuju surga. Kita harapkan apa yang kita dapatkan dalam majlis ilmu ini ia merupakan jalan sebab kemudahan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir pembahasan kita. Berarti akhir pembahasan apa? Hadis apa? Hadis dua ekor serigala. Dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar, dan pas masuk ke dalam kandang ternak, pasti sungguh mendatangkan kerusakan pada ternak. Tapi ternyata ada dua serigala yang lebih buas, yang akan merusak agama seseorang, yaitu hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf. Hirs, keinginan kuat seseorang terhadap harta benda dan terhadap kedudukan. Harta benda mencakup banyak perkara, Iya, kedudukan pun mencakup banyak perkara. Bisa pangkat, jabatan, titel, bisa kedudukan di tengah masyarakat, bisa kedudukan di tengah kelompok. Iya. Dan semacam itu. Kapan hati seseorang ke situ, maka berarti dia telah melepas masuk ke dalam hatinya ia serigala yang lebih buas, yang akan membinasakan agamanya yang bersumber di dalam hatinya. Selanjutnya Syekh rahimahullah taala berkata, wa dzalika bayyin fa inna ad-dina as-sahiha la yakunu fihi hadzal hirs wa dzalika anna al-qalba idza dhaqa حلاوة عبوديته لله ومحبته له لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فإن المخلص لله ذاق من حلاوة عبوديته لله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ما يمنعه من محبة غيره إذ ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا ألين ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا من غاضبا راهبا كما قال الله تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه وعدم حصول مرغوبه فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا شيخ رحمه الله تعالى menjelaskan lebih jauh lagi hal ini. Kata beliau, hal ini adalah perkara yang jelas. Karena agama yang selamat, agama yang betul-betul murni, takkan pernah di dalamnya terdapat hirs ini. Makanya, agamanya tidak rusak. Mati ya. Kapan ada dua ini? Nabi mengatakan, dia dalam merusak agama lebih hebat daripada dua ekor serigala yang keduanya dalam keran lapar yang dilepas masuk ke dalam kandang ternak. Kapan memiliki dua ini? Seperti dia memasukkan ke dalam dirinya perkara yang merusak agamanya. Hirs. Jelas, sebab agama yang lurus itu, agama yang bersih itu, agama yang selamat itu, tidak akan ada padanya hirs ini. Keinginan kuat untuk mendapatkan harta benda dan kedudukan. Dia tidak akan pernah menjadikan dua ini sebagai tujuan hidupnya. Saya jelaskan lebih jauh. Hal itu karena sungguh hati jika telah merasakan manisnya penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada sesuatu pun yang lebih dia cintai dari hal itu, sehingga dia akan dahulukan. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala memalingkan, atau dengan inilah dipalingkan dari orang-orang yang ikhlas, ahli ikhlas kepada Allah, as-su wal fahsya, kejahatan dan kekejian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa ankum as-su wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah untuk kami palingkan darinya as-su wal fahsya. Kenapa? Sebab sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang al-mukhlasin, diberi keikhlasan. Berarti dengan kekuatan ikhlas itu dia selamat dari kejahatan dan kekejian-kekejian. Kekuatan nisbah, keikhlasan. Itu artinya keikhlasan itu kenikmatan yang lebih hebat. Sebab apa? Nikmatnya as-su dan nikmatnya al-fahsya itu ternyata dia tinggalkan karena ada yang lebih nikmat. Keikhlasan. Makanya tidak mungkin ada syirs itu. Sebelum lebih jauh, karena al-mukhlisa atau al-mukhlasa lillah, orang-orang yang telah diberi keikhlasan kepada Allah karena Allah, itu telah merasakan dari manisnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini mencegah dia melakukan penghambaan kepada selainnya. Yang diberi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala itu telah merasakan di antara manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang akan menghalangi dia untuk mencintai selain. Karena tak ada di sisi hati yang selamat, tak ada di sisi hamba yang mempunyai hati yang selamat, itu yang lebih manis, lebih lezat, lebih baik, tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih nikmat dari manisnya iman itu, yang di dalamnya terkandung penghambaan kepada Allah, cinta kepadanya, memurnikan agama hanya untuknya. Dari sini mulai jelas. Iya. Sebab khiris itu apa? Iya, keinginan tidak lepas dari cinta. Keinginan yang kuat yang disertai dengan usaha itu khiris. Tapi sumber keinginan kuat itu cinta. Terhadap harta dan terhadap kedudukan, kapan kita masukkan keinginan itu, khiris itu, iya, maka dia akan merusak agama. Ya, dengan orang yang mempunyai hati yang ikhlas, hati yang murni, iya, tidak akan ada dua hal itu. Iya, sebab keikhlasannya dan kemurnian hatinya itu menunjukkan bahwa tidak akan ada yang lebih nikmat, tidak akan ada yang lebih dia cintai. Dan beliau sudah mencontohkan dengan apa? Wa kadzalika linasrifa ankum as-su wal fahsya. Iya. Demikian kami palingkan as-su dan al-fahsya. Perbuatan keji, minuman-minuman keras. Iya. hal-hal yang berhubungan dengan wanita, iya, liwat, iya, dan yang semacam itu. Ini kekejian. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Yusuf dari padahal hebatnya, iya, ajakan-ajakan. Ajakan-ajakan wanita-wanita penguasa yang semakin banyak. Allah selamatkan. Ajakan itu di dalamnya terdapat kenikmatan. Allah selamatkan. Kenapa? Allah jelaskan, innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena dia termasuk hamba-hamba kami yang diberi keikhlasan. Karena orang yang ikhlas itu merasakan ada lebih nikmat. Yang lebih nikmat ini lebih memalingkan dia dari nikmat yang dia sudah tenggelamkan. Masuk akal sekali itu. Iya. Orang tidak akan meninggalkan kenikmatan kecuali karena ada kenikmatan yang lebih. Yang ikhlas yang sudah merasakan nikmat ibadah itu apa? Tidak akan memiliki yang semacam itu. Sebab apa? Kenikmatan ini di atas segalanya. Kalau ada bisikan ke sana, maka kapan dia kondisikan dirinya dalam keikhlasan, maka lenyap semua itu. Sebab ada lebih nikmat. Makanya hirs itu lenyap. Tidak ada dalam hati orang-orang yang betul-betul telah merasakan nikmatnya penghambaan, nikmatnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan lebih jauh lagi. Wa dalika yaqtadi injidabal qalbi ila Allah. Dan kondisi ini sudah hamba mempunyai hati yang selamat ini, yang mana tidak ada lagi yang lebih manis, lebih lezat, lebih baik, lebih lembut, lebih nikmat daripada manisnya penghambaan kepada Allah, cinta kepadanya, manisnya keikhlasan itu. Ini kata beliau mengharuskan tunduknya hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati pun menjadi muniban ila Allah. Hati pun akan kembali dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muniban itu kondisi kembali dalam semua keadaan. Susah kepada Allah, senang kepada Allah, di masjid kepada Allah, di luar masjid kepada Allah, dalam semua keadaannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan seperti itu, muniban ila Allah. Apalagi khaifan min, takut kepadanya. Raghiban rahiba. Dia akan terus mengharap dan mengharap yang bergandengan dengan takut dan takut. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Man khasyya ar-rahman bil ghaib wa jaa'a bi qalbin munib. Ini sifatnya penghuni surga dalam surah Qaf. Allah mengatakan mereka adalah man khasyya ar-rahman bil ghaib. Orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih bil ghaib. Bil ghaib maksudnya dia kan tidak pernah lihat Allah. Tapi dia takut kepada Allah. Yakin. Tidak pernah mendengar. Tetapi dia yakin. Para Allah langsung tidak pernah, tapi dia yakin. Ini ghaib. Atau takut kepada Allah Rahman yang Maha Pengasih bil ghaib terhadap perkara-perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan. Di antaranya fitnah demi fitnah yang akan terjadi, kengerian-kengerian yang akan mendahului kejadian di hari kiamat, kengerian-kengerian di alam barzah, kengerian-kengerian pada mahsyar di negeri akhirat, surga dan neraka. Dia takut. Ini takut kepada Allah bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah bil ghaib? Wajah dan datang kepadanya bi qalbin munib, dengan hati yang munib. Ini sifatnya, hatinya. Ini sifat hatinya hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qalb hatinya disifati dengan kata munib. Inabah. Hati yang mampu menegakkan inabah. Inabah maknanya kembali. Tetapi dia kembali yang lebih dalam. Taubat masuk ke dalam inabah. Tapi inabah melingkup taubat. Bahkan inabah dalam pembahasan lebih luasnya mencakup. Dia senang kembali kepada Allah dengan kesyukurannya. Hati yang seperti ini, yang betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bergandengan dengan takut. Bergandengan dengan takut. Semua ini kerana apa? Karena hati ini telah merasakan manisnya penghambaan, pemurnian ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi. Betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia terus berada di dalam dalam merasakan cinta penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berada di antara takut dan harapan. Syekh jelaskan lebih jauh. Karena al-muhib, orang yang mencintai itu, ini orang yang mencintai. Akhafu min zawali matlubi. Orang yang mencintai sesuatu itu takut hilangnya, sirnanya apa yang dia cari itu, yang dia inginkan. Kedua, dia takut dia tidak dapatkan atau dia takut dia tidak dapatkan marzubi, apa yang dia kejar. Karena itulah kata beliau, hamba tidak akan menjadi hamba Allah, atau hamba Allah tidak akan selamanya tidak akan menjadi hamba Allah, orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali harus berada di antara takut dan harap. Cinta berhubungan dengan keinginan kan? Ada yang diinginkan kan? Kalau dia sudah rasakan yang diinginkan, dia dapat itu, maka apa? Kalau hilang, kalau dia dapat, dia inginkan terus, bertambah dan bertambah, pasti akan berada di antara dua ini terus. Takut, harap, takut, mengharap. Bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu inna 'adaba rabbika kana mahdura. Mereka adalah, ini ada dua sifat dalam ayat ini. Ulaika, mereka itu ladina, orang-orang yad'una, berdoa kepada siapa? Ya bataguna, yang mengharapkan, ila rabbihim, kepada Rabb mereka, ala wasilatah, jalan yang Allah turunkan, target mereka, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna adzabah, dan mereka takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adzab rabbika kana mahdura. Sungguh adab Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Perhatikan ayat ini. Di dalamnya terdapat dua sifat kelompok yang berbeda. Ini sifat orang musyrik yang melakukan penyembahan, dan orang-orang yang disembah. Fa Allah ulaika, ulaika di sini isyarat kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu ladina, adalah orang-orang yang yad'una. Orang-orang yang yad'una, berdoa, memohon. Pada siapa? Orang musyrik berdoa memohon kepada siapa? Lihat yang disembah, yang orang musyrik harapkan sesuatu padanya, yang tujukan padanya, pada mereka doanya, doa mereka, yabtaghuna ila rabbihim alwasilah. Mereka berdoa kepada orang-orang yang justru mengupayakan, menempuh jalan kemana? Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Yang mereka tempuh alwasilah, jalan, sarana yang Allah turunkan, tentunya berupa agama. Berarti orang yang disembah ini apa? Orang yang dalam usahanya ikhlas hanya kepada Allah, ila rabbihim, tidak ada keduanya, ila rabbihim, usaha mereka hanya kepada Allah, kepada Rabb mereka, ini keikhlasannya. Apa yang mereka upayakan? Alwasilah, ini ittiba'nya, di atas petunjuk. Ini yang disembah. Lihat sifatnya lagi yang disembah, yang mereka sembah. Ayyuhum aqrab. Semua usaha mereka itu yang murni hanya kepada Allah. Tiang penegaknya adalah ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ini keinginan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mendekat itu apa landasannya? Cinta, suka, senang, iya. Jelasin ya. Semakin pokoknya masalah mendekat betul, iya, itu cinta. Targetnya yang disembah ini adalah dalam upayanya ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Berarti yang paling cinta. Terus lihat sifat selanjutnya. Wayarjuna rahmatah. Dan mereka itu terus-menerus mengharapkan rahmat Allah. Cinta ini bergandengan dengan mengharapkan rahmatnya. Terus sifat yang selanjutnya. Wayakhafuna adabah. Dan mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala takut. Kemudian Allah tegaskan, inna adzaba rabbika kana mahdura. Sungguh azab Rabb kamu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Ayat ini luar biasa jemaah. Iya, tapi sebelumnya titik pembahasan kita di mana? Bahwa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu terus berada di antara takut dan harapan sebagaimana disatukannya sifat ini dalam satu ayat. Ini ya. Dan sudah lewat dalam pembahasan kita, orang yang beribadah kepada Allah hanya karena cinta, apa itu? Zindir. Apa zindir itu? Ya. Rusak agama yang sengaja masuk ke dalam Islam, untuk merusak Islam. Zindir. Mereka ini masuk banyak-banyak melalui kata cinta. Cinta saja. Tidak mau menjelaskan makna cinta yang benar. Cintanya tidak berhubungan dengan takut dan harapan. Sampai lahir ucapan-ucapan yang biasa didengar. Iya, kalau seandainya saya menyembahmu karena takut terhadap nerakamu, atau karena mengharapkan surgamu. Iya, ini kalimat-kalimat bodoh yang keluar dari petunjuk Rasulullah SAW, petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, semata karena cinta. Cinta yang seperti ini, cinta tipuan, cinta palsu, permainan syaitan. Sebab cinta itu pasti bergandengan dengan takut dan harapan. Tidak boleh tidak. Ini. Ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Bergandengan. Lihat. Kalau mau lihat keterangan yang lebih jelas, baca surat Al-Fatihah. Sebab semua ayat Al-Quran ilmunya harus kembali kepada surah ini. Karena itulah, apapun yang merupakan keterangan surat Al-Fatihah itu paten, tidak bisa berubah, kekal seterusnya. Alhamdu. Apa alhamdu? Alhamdu pujian yang dilandasi cinta. Segala hamdun, pujian, cinta lillah kepada Allah. Lihat yang pertama, lillah kepada Allah. Kepada Allah, apa artinya Allah? Yang maha berhak untuk disembah. Segala pujian pembesaran hanya untuk Allah, kepada Allah yang maha berhak untuk disembah. Kenapa dia? Rabbnya alam semesta, pencipta, penguasa alam semesta. Ini cinta. Lihat kalimat yang kedua, Ar-Rahmani. Perhatikan di kasrah. Iya. Saya belum pernah jelaskan ini. Yang antum pahami, Ar-Rahmani Ar-Rahim, harapan. Iya. Yang saya akan jelaskan di sini, perhatikan. Ini saya belum pernah jelaskan ini. Ar-Rahmani di kasrah. Iya. Ar-Rahimi di kasrah. Iya. Berarti kembali ke mana? Iya. Alhamdu illahi Ar-Rahmanir Rahim. Yang di atas alhamdulillahi rabbil alamin. Ini cinta ya? Karena hamdun. Segala pujian pembesaran kepada Allah yang maha berhak untuk disembah. Dialah pencipta, penguasa, pengatur alam semesta. Selanjutnya ayat kedua, segala pujian pembesaran, cinta juga. Iya. Yeah. Cinta juga kepada yang maha berhak untuk disembah. Dialah yang maha pengasih, laha bagi maha penyayang. Lihat hebatnya cinta digandengkan dengan harapan. Iya, jelas ya? Di pujian kepada Allah yang maha berhak untuk disembah. Iya. Yang maha merahmati. Iya, langsung cinta ini bergandengan dengan harapan. Iya. Kemudian, ayat yang ketiga, maliki. Dikasrah juga. Iya. Berarti apa? Jadi ikutkan dengan keselanjutnya, kalimat sebelumnya. Jadi segala pujian hanya untuk Allah, penguasa hari pembalasan. Ini takut. Iya, penguasa hari pembalasan, mempertakuti. Ternyata digandingkan dengan cinta. Kita sekali menunjukkan bahwa cinta itu mengharuskan harapan dan takut. Saya suratul Fatih itu ilmunya, saya bisa langsung di sampaikan semua. Iya. Saya juga tidak bisa ingat seluruhnya. Yang teringat-ingat saja itu, iya, pertanggungjawabannya. Apalagi kalau antum mampu menghubungkan kenapa alhamdulillah di situ. Kemudian seluruhnya ikut kepada Allah. Lillah artinya apa? Yang maha berhak untuk disembah. Coba lihat. Iya. Yang maha berhak untuk disembah, di dalamnya sudah terkandung pernyataan cinta, pernyataan takut, pernyataan harapan. Jelas sekali menunjukkan bahwa pilihan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan pernah benar kecuali murninya cinta, harapan dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, tersindir. Kalau yang beribadah hanya mengharap saja, suci. Iya. Kelompok murjiah. Apa kelompok murjiah itu? Iya. Kelompok yang berpendapat bahwa amalan-amalan itu tidak dipengaruhi, iman itu tidak dipengaruhi oleh pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Karena dominan harapannya. Pasti ke dalam batas. Harapannya Allah maha baik. Allah maha. Akhirnya tidak takut. Itulah pikiran-pikiran yang dilandasi semata karena harapan. Beribadah hanya karena takut. Turi, khawarij. Iya. Akhirlah pengkafiran-pengkafiran yang semata karena takut. Iya, takut saja. Akhirnya apa? Dia tutup harapan. Allah tidak akan rahmati sudah kamu. Tidak ada sudah harapan. Kalau takutnya dominan. Orang melakukan pelanggarannya, sudah kafir sudah itu. Iya, tidak ada harapan. Tidak akan mungkin bisa selamat sudah itu. Siapa yang bisa menjamin? Selama orang masih diberikan kesempatan, kesempatan. Khawarij yang mudah mengkafirkan seseorang. Niat yang benar adalah yang menegakkan ibadah ikhlas hanya kepada Allah. Dan yang ibadah yang ditegakkan itu di atas petunjuk Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Dan ditegakkan dengan tiga rukun, yaitu cinta, harapan, dan takut. Sini. Baik. Kemudian perhatikan ayat itu. Banyak sekali ilmu yang terdapat di dalamnya. Satu, ilmu tentang orang musyrik. Bahwa orang musyrik itu juga menyembah orang-orang baik. Orang musyrik tidak hanya menyembah pepohonan, bebatuan. Di zaman Nabi, patung-patung, berhala-berhala. Tidak. Tapi menyembah juga orang yang seperti ini sifatnya. Yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Para ulama menafsirkan yang mereka sembah ini dengan sifat ini adalah, ada yang mengatakan penafsirannya malaikat. Ada yang menafsirkan Nabi Isa bersama ibunya. Ada yang menafsirkan jin yang dulunya disembah oleh orang-orang musyrik, bahkan mengajak orang musyrik menyembahnya. Tapi kemudian jin ini Islam, menerima dakwah Nabi Muhammad SAW sampai akhirnya berada seperti ini. Tapi mereka terus disembah oleh orang-orang musyrik. Apapun penafsirannya, semuanya menunjukkan bahwa orang musyrik menyembah orang-orang soleh. Ini ilmu yang sangat penting. Sebab sebagian orang musyrik tetap terjatuh ke dalam kesyirikannya. Dan ketika didatangkan ayat-ayat yang menjelaskan kesyirikannya, dia bilang, ayat-ayat itu terhadap orang musyrik yang menyembah berhala. Kami ini, nabi ini. Wali ini, kuburan wali ini. Masa kamu samakan mereka dengan berhala? Kita datangkan ayat ini bahwa orang musyrik di zaman Nabi itu apa? Tidak dibedakan. Musyrik penyembah batu, penyembah pepohonan, penyembah nabi, penyembah malaikat, seluruhnya orang musyrik. Yang Allah katakan, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangi mereka, mereka semuanya dilingkup dengan kata mereka ini, orang musyrik. Sampai tidak ada lagi fitnah. Tidak ada lagi kesyirikan. Agar supaya agama ini murni hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, panggil dengan satu panggilan, ya kul, sampaikan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, semuanya kafir. Dan di akhir dikatakan, lakum, bagi kalian semuanya yang beraneka ragam sembahannya ini, lakum, bagi kalian yang beraneka ragam sembahannya ini, bagi kalian dinukum, lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, datang dalam bentuk kata tunggal din, bukan adyan, bagi kalian agama-agama kalian, bukan itu yang Allah bilang. Tapi Allah bilang, bagi kalian dinu, kata tunggal, agama kalian. Itu artinya apa? Agama kekafiran, bagaimanapun beraneka ragamnya kekafirannya, tetap hakikatnya satu. Ilmu penting. Jadi kalau ada orang yang mendatangi kuburan para wali, orang-orang soleh, ditegur dengan ayat-ayat, bahwa itu kesyirikan dan seterusnya, kemudian dia mengelak, mengatakan tidak pantas. Yang syirik itu kalau datang pergi ke pohon, pergi ke penghuni ini, penghuni itu, masa ini syirik? Ini kuburan para nabi ini, orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat penting. Ilmu yang kedua, ulaika alladziina yad'uuna. Allah mengatakan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang yad'uuna. Perhatikan, orang-orang yang yad'uuna. Apa yad'uuna? Berdoa. Berdoa kepada itu tadi, orang-orang saleh. Ini memberi ilmu kepada kita bentuk dari kesyirikan. Doa. Ini lima penting ini. Doa. Ada orang yang berdoa ke kuburan. Soleh apa. Kuburan wali. Kami tidak melakukan kesyirikan. Itu bukan kesyirikan. Syirik itu ibadah. Kami tidak beribadah kepadanya. Tapi berdoa. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, ad-du'a huwa la ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ini memberi ilmu yang penting. Lagi pula, kata doa dalam Quran dan Sunnah itu bermakna dua. Doa ibadah dan doa masalah. Doa masalah artinya, itu yang kita pahami. Kalau kita disuruh berdoa, ayo berdoa. Artinya doa mas'al itu. Ya Allah yang maha pengasih rahmati saya. Kasih saya. Ya Allah yang maha pengampun ampuni saya. Ya Allah yang maha memberi rezeki. Beri saya rezeki. Iya. Ini doa mas'al namanya. Doa yang kedua doa ibadah. Doa ibadah artinya semua ibadah. Dia adalah doa. Sebab orang yang beribadah itu meminta. Menginginkan sesuatu. Makanya dikatakan doa. Di sini Allah menjelaskan orang musyrik dengan kalimat yad'una supaya melingkup semua itu. Memberi ilmu kepada kita tentang hakikat kesyirikan. Syirik itu luas, mencakup segala jenis doa, doa ibadah dan doa masalah. Oke? Baik. Ilmu yang lain yang memberi ilmu yang sangat penting bagi kita bahwa fitnah orang-orang soleh itu memang sangat mengerikan. Fitnah orang-orang soleh sangat mengerikan. Di sini kesyirikan. Awal kesyirikan di muka bumi, siapa disembah? Awal kesyirikan di muka bumi. Iya. Pada umatnya Nabi Nuh. Nuh alaihi salatu wassalam. Yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh siapa? Wadda, Suwa'a, Wayaguta, Wayauka, Wanasra. Iya. Ini adalah nama orang-orang soleh. Ini orang-orang soleh semuanya. Tapi dijadikan sembahan. Coba lihat bagaimana syaitan palingkan seseorang. Melalui orang-orang soleh. Ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting. Dalam mengenal kesyirikan. Bahwa awal kesyirikan melalui orang soleh. Dan kesyirikan yang paling mengerikan, yang sangat hebat ikatannya, yang sulit betul orang bisa lepas, adalah kesyirikan melalui orang-orang soleh. Kalau melalui pepohonan, pohon bodoh-bodohnya, pohon, batu, dan semacam itu. Tapi melalui orang soleh. Syirikan melalui orang soleh. Banyak macam bentuknya. Bisa dalam bentuk doa kepada orang soleh itu. Bisa dalam bentuk perlindungan penjagaan kepada orang soleh itu. Bisa dalam bentuk barakahnya. Bisa dalam bentuk banyak macam. Banyak sekali orang terjerumus ke situ. Sehubungan dengan orang-orang soleh. Dalam tarekat sufiah, jangan tanyakan lagi. Hampir semua pemimpin tarekat adalah sembahan mereka sudah. Dijadikan sembahan semua. Tapi bukan dalam istilah sembahan. Bukan dalam istilah Tuhan. Tapi mereka sudah menyerahkan sifat-sifat ketuhanan kepada gurunya. Ya sekali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang selanjutnya, hadis ini memberi ilmu kepada kita bahwa orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mulia itu adalah mereka yang memenuhi dua syarat ibadah dan tiga rukun ibadah. Dua syarat ibadah ila rabbihim satu. Usaha mereka, upaya mereka ila rabbihim, betul-betul hanya kepada Allah. Ini keikhlasan mereka. Apa yang mereka upayakan? Al-wasilah, jalan yang Allah turunkan. Ini apa? Menjelaskan apa? Tepatnya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan petunjuk yang lainnya, bukan jalan-jalan yang ditawarkan yang lainnya. Baik. Kemudian ayyuhum aqrab, ini rukun yang pertama, cinta. Wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmat Allah. Ini apa? Rukun kedua, harapan. Yang ketiga, wa yakhafuna adzaba, mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun yang ketiga. Kemudian memberi ilmu kepada kita, perhatikan, wa yarjuna rahmata, mereka mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah. Ini diantara wujud harapan. Mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah. Iya, diantara rahmat Allah yang merupakan puncak rahmat, surga Allah Subhanahu wa taala. Kan itu di mana akalnya orang-orang yang iya, dalam ibadahnya tidak mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala dan menganggapnya sebagai kesyirikan. Misalnya dalam memahami. Iya. Sebab orang mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala itu karena cintanya kepada Allah, dia pun mengharapkan apa yang Allah janjikan. Wa yakhafuna adzaba, takut terhadap azabnya. Iya, di sini dikatakan takut terhadap Allah, tapi dikatakan takut terhadap azabnya. Kemana agamanya? Kemana akalnya orang-orang yang menganggap, iya, kalau orang beragama takut karena azab Allah itu salah. Sementara di sini sifatnya orang-orang yang mulia, takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Iya, banyak doa Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala minta diselamatkan dari azab neraka. Maaf, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah tegaskan inna adzab rabbika kana mahdura. Sungguh adab Rabb kamu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Baik. Itu di antara ilmu dari ayat ini. Titik pembahasan kita di mana? Orang yang betul-betul cinta, kecintaan yang ini pasti bergandengan dengan takut dan harapan. Jelas? Dan itu berhubungan dengan hirs. Iya. Yeah. Hirs kan apa? Keinginan kuat itu. Iya, berhubungan dengan cinta terhadap itu. Otomatis ada takut dan harapan. Kapan kepada harta, karena kedudukan, masuk hirs yang merusak. Kalau begitu, ada hirs yang bermanfaat. Iya, ada hirs yang bermanfaat. Iya, itu keinginan kuat, cinta yang kuat kepada Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Karena Nabi ihris, harapkan betul, upayakan betul, hirs betul terhadap apa? Ala ma yanfa'uk, terhadap segala perkara yang mendatangkan manfaat bagi kamu. Ukuran manfaat dalam agama, bermanfaat di akhirat. Semangat dalam perkara yang bermanfaat bagi kamu. Apa yang namanya manusia tidak akan bisa lepas dari hirs. Tidak bisa lepas. Sudah lewat pembahasan yang lalu, Asdaqul Asma, nama yang paling benar apa? Harith dan Hammam. Apa Harith? Yang berkeinginan. Hammam yang betul-betul bercita-cita, bertekad. Itu nama yang paling benar. Sebab siapapun yang punya nama itu pasti benar. Semua manusia punya keinginan. Punya tekad. Iya, punya cita-cita. Keinginan itu, iya. Landasannya ilmu. Pikiran, ilmu. Keinginan yang semakin kuat lahir cinta. Cinta yang semakin hebat terhadap sesuatu itu, lahirlah hirs dan upaya untuk mendapatkannya. Iya. Kalau bukan kepada Allah dan karena Allah, celaka. Iya. Dan ada dua kepada selain Allah yang sangat membahayakan, yaitu apa? Kepada harta dan kepada kedudukan. Kepada harta dan kepada kedudukan. Oke? Okay? Baik. Sekian dulu. Thank you.